itu bisa melihat langsung dari lorong di mana di atas Baitul Maqdis itu tempat naik dan turunnya Isa Al-Masih, tempat naik dan turunnya Muhammad SAW setelah Mi'raj. Bahasa bodohnya barangkali gini, Amerika nekat banget deh, ya asli nekat menentang Allah, padahal lorong-lorong langitnya itu begitu terang untuk diperhatikan oleh para malaikat. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya kan ayatnya bunyinya begini, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha, gitu ya. Wahai Bani Israel, sekarang kata Allah, aku beri kesempatan kepada kamu untuk hidup setelah 14 Mei. Karena itu tenggat waktu yang mereka pakai. Sepanjang waktu itu betul-betul Israel jungkir balik. Apa yang terjadi? Pemerintahan Israel kemudian menekan pemerintahanku berhenti melakukan aksi damai, walaupun yang sudah menjadi syahid di kalangan pemuda sudah puluhan. Namun para pemuda ini tidak mau berhenti. Saudara-saudara, apa yang membuat Israel ketakutan kira-kira? Ternyata satu hal yang paling mereka takuti. Israel yang selama ini memainkan peran-peran yang namanya playing victim, seakan-akan dia terzolimi, dia bikin sejarah palsu, seakan-akan dia selama ini dibantai, dia bikin museum palsu, seakan-akan dia selama ini telah dibantai. Ternyata sekarang orang melihat belangnya, bahwa dialah yang zalim, dialah yang jahat. Isu ini membalikkan Israel, sehingga kemudian dia dicecar oleh seluruh orang di seluruh dunia, dikecam oleh seluruh dunia. Kecuali tentu pengikut-pengikut sebagian kecil Zionis Israel di muka bumi ini. Bahkan media-media diakui sendiri oleh orang Israel. Meskipun media-media mereka kuasai di seluruh dunia, tapi kalau sudah berbicara tentang isu Palestina, perbandingannya adalah 60% untuk Palestina, 40% untuk orang Israel. Coba di mana sakitnya? Dia yang bayarin, tapi orang lain yang menangkan isunya. Jelas? Apa yang jelas? Bahwa bangsa dia adalah bangsa yang zalim. Dan sekarang begitu nyata. Lalu menekan pemerintahan Mesir, memerintah mereka untuk berhenti melakukan aksi. Sampai di sini, saudara-saudara. Saya kasihan sama bangsa Amerika. Mudah-mudahan secepat mungkin presidennya digulingkan dan diganti, supaya masyarakat Amerika yang muslim-muslim yang baik-baik itu terselamatkan. Mana mungkin bisa kuat melawan kekuatan langit? Gak ada ceritanya. Sebentar lagi pengikut Netanyahu akan nyahok, kata orang Sunda. Sebentar lagi liasu ujuhakum. Sebentar lagi akan ada satu kelompok yang membuat muka kamu muram. Udah muka lu jelek, muram lagi. Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Percayalah, sebentar lagi orang-orang Islam seluruh dunia akan masuk ke Baitul Maqdis dengan fatihina, muharririna, masuk dan melakukan salat dalam kondisi merdeka, aman, dan aman sesungguhnya. Sebentar lagi, ini Quran yang menggambarkannya. Dan terlalu gamblang untuk membacanya, tanda-tanda zaman itu. Dan inilah puncaknya sebetulnya kejahatan Zionis Israel. Bahwa Amerika yang merasa dirinya sebagai superpower, yang selama ini menekan Islam sebab Islam adalah satu-satunya saingan terberat di muka bumi, sekarang semua tindakan konyolnya membuat dia blunder dan sudah sampai pada puncak kegalauannya dan akan sebentar lagi hancur sehancur-hancurnya. Demi Allah, tidak lama lagi insya Allah. Dan tahu apa yang terjadi setelah itu? Liasu ujuhakum waliyadkhulul masjid kama dakhulu awwala marrah. Ada lagi yang ketiga yang akan ditanggung, yang akan ditanggung oleh Zionis Israel berikut semua pendukung-pendukungnya adalah waliyutabbiru ma'alaw tadbira. Dan mereka akan memusnahkan kamu, membinasakan kamu sehancur-hancurnya. Andai kamu lari masuk ke rumahmu sendiri, dikejar. Dan mereka enggak punya takut lagi sama kamu, karena kamu sudah rendah dan direndahkan. Andai kamu loncat lewat jendela, dikejar. Kamu akan dikejar oleh pemuda-pemuda seluruh dunia. Kamu akan digorok, kamu akan dibantai. Habis sehancur-hancurnya. Ini janji Allah kepada mereka. Saya sangat yakin dengan apa yang digambarkan oleh Al-Quran, sebagaimana saudara-saudaraku juga yakin. Setuju? Maka yang tidak ikut terlibat dari bagian perjuangan di era akhir zaman ini, merugilah Anda semua. Jadi saya mau bilang, you are nothing. Kalau kamu sebagai pengusaha, tidak ada kaitannya dengan perjuangan pembebasan Baitul Maqdis. Kalau kamu sebagai seorang guru, termasuk guru ngaji, tidak ada keberpihakannya mengedukasi anak-anak muridmu tentang pembebasan Baitul Maqdis, you are nothing. Kamu tidak akan mendapatkan keberkahan, keberkahan kemuliaan yang didapatkan oleh Ibrahim alaihissalam, keberkahan yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW, alladzi barakna haulahu. Dan insya Allah Indonesia salah satu negara dari sisi penduduk yang saat ini dinilai oleh orang seluruh dunia yang mudah-mudahan menjadi yang terdepan dalam pembebasan Baitul Maqdis. Mungkin Anda gak percaya, Ustadz ini ngebanyol kali ya. Fine, saya boleh bercerita untuk memuaskan logika Anda. Karena memang untuk ini barangkali saya diundang ke Yogyakarta. Tapi rupanya orang Yogyakarta ini termasuk yang terdepan mendapatkan informasi dari saya ini. Saya orang yang termasuk malas komen sebetulnya, kecuali untuk hal-hal besar. Saya juga orang yang malas bluffing. Saya punya prinsip, satu peluru satu nyawa. Kalau saya ngancam enggak terjadi, sia-sia rasanya. Saya kira Anda juga begitu. Jangan sampai Anda berbicara kemudian hanya menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang suka menjilat ludahnya sendiri. Ini bulan baik, selalu gunakan narasi-narasi dari Al-Quran. Narasi-narasi Al-Quran pasti akan terjadi, dan Anda akan menjadi orang-orang yang hebat dalam narasi. Begini, kemarin datang baik dari Arab, dari Turki, untuk menyaksikan apa yang terjadi di Indonesia. Saya mendapatkan dua testimoni terbaik. Dia bilang begini, Ustadz, saya ini tokoh pemersatu gua kekuatan Islam dunia, khususnya masalah pembebasan Baitul Maqdis. Terus terang, saya tidak melihat ada di dunia ini sehebat orang Indonesia secara kolektif dalam mencintai Baitul Maqdis itu. Saya juga kaget. Ada satu lagi testimoni orang Turki. Kami bangsa Turki, dia juga aktivis pembebasan Baitul Maqdis. Anda tahu, kami di negara kami dulu pemerintahan Turki Ottoman, Khilafah Utsmaniyah. Dan berarti Anda tahu, ratusan tahun kami sudah ikut berpihak dalam menjaga Baitul Maqdis. Tapi demi Allah, setelah saya datang ke Indonesia, saya tidak pernah melihat di Turki sehebat orang Indonesia keberpihakan terhadap Baitul Maqdis ini. Takbir dulu. Yang belum update barangkali juga masih belum percaya. Kemarin, seandainya Facebook Indonesia tidak memban kata-kata kunci, jadi Facebook itu kalau ada kata-kata Palestina, diban. Ada kata-kata Al-Quds, diban. Ada kata-kata Baitul Maqdis, diban. Seandainya itu tidak diban, mungkin goncang Indonesia itu. Itu pun setelah diban, yang datang ke Jakarta juga luar biasa, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sekitar Monas itu. Dalam waktu yang singkat, kita bekerja. Saya cuma ingin menggambarkan. Dan insya Allah, dari atas sampai bawah, orang Indonesia sudah sepakat. Sebagaimana Undang-Undang Dasar mengamanahkan bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan. Dan Konferensi Asia Afrika 1955 menjadikan Indonesia yang terdepan harusnya berjuang. Tapi sekali lagi, saya tidak mau perjuangan pembebasan Baitul Maqdis ini hanya sebatas pakai syal, hanya sebatas biasa-biasa saja, karena tidak mungkin bisa diselesaikan kecuali dengan cara-cara luar biasa. Dan insya Allah saudara-saudara semua mulai hari ini akan menggunakan gadgetnya untuk menyebarkan informasi dan akan siap mengeluarkan dananya sebagaimana yang digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau kamu tidak bisa ke sana, kalau kamu tidak punya kemampuan pergi ke sana, kamu juga tidak punya kekuatan untuk bisa berjihad di sana, minimal kirimkanlah uang buat beli minyak agar ada penerangan di Baitul Maqdis. Siap? Siap. Siapa Pak barusan? Minimal belikan minyak untuk penerangan. Saking pentingnya dan saking kuatnya tekanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini. Saya kira Isra Mi'raj kita gagal selama ini kalau kita tidak mengkaitkan peringatan Isra Mi'raj dengan perjuangan pembebasan Baitul Maqdis. Betul? Jadi mulai hari ini dan ke depan, kalau ada peringatan Isra Mi'raj, kira-kira fokusnya di soal apa? Pembebasan? Silakan rancang agenda untuk Isra Mi'raj tahun depan. Umat Islam Indonesia akan bikin gerakan apa di tingkat nasional? Kali ini Isra Mi'raj bukanlah kemudian berdiri di sini. Tidak ada yang salah dengan membicarakan salat. Tapi sekali lagi, ini gagal kalau peringatan Isra Mi'raj itu tidak kontekstual terkait dengan pembebasan Baitul Maqdis. Setuju? Lalu kenapa kemudian Amerika melakukannya menjelang Ramadan? Ini juga isyarat Rabbaniyah. Ini isyarat ilahiyah. Dia memilih tanggal 14 Mei untuk pindahkan kedutaannya karena tanggal 14 Mei adalah hari jadinya kota Israel, pemerintahan Israel. Dan kenapa bangsa Palestina menetapkan tanggal peringatan kembali ke negaranya tanggal 15 pada akhirnya? Karena itulah Yaumun Nakbah, hari bencana. Saudara-saudara, apa kaitannya dengan Ramadan tahun ini? Seakan-akan Allah mengisyaratkan kepada kita semua, wahai para pemuda, siapkan darahmu, siapkan nyawamu, dimulai dari mempersiapkan ruhmu di bulan Ramadan. Ini adalah bulan di mana kamu harus upgrading status dari sekedar muslim menjadi muslim sejati, dari muslim sejati menjadi seorang mukmin, dari mukmin sekedar menjadi mukminun haqqan. Dan di bulan Ramadan ini upgrade lagi statusmu supaya kamu menjadi la'allakum tattaqun. Ya, upgrading status. Tidak bisa menjadi pembebas Baitul Maqdis kalau menjadi muslim biasa saja. Tidak bisa. Qalatil a'rabu amanna. Datang orang Badui berkata kepada Rasulullah, orang Arab ini Badui ini, Rasul, kami sudah beriman. Rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, "Kullam tu'minu?" Katakan kepada dia, "Kamu belum beriman." Kenapa? Karena imanmu baru sebatas qalu. Sebatas apa? Omdo. Apa itu omdo? Omong. Tok. Omong doang. Jadi kalau di Jakarta omdo, di Jogja omtok. Omong tok. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam kalbumu. Indonesia memang muslim terbesar sedunia. Tapi kenapa masih lemah ilmu, lemah pemikiran, sehingga lemah sosial, akibatnya lemah politik, karena itu lemah kepemimpinan, akhirnya lemah ekonomi, lemah pula hukumnya, lemah pangannya, bahkan lemah pula militernya, betul? Kenapa? karena baru berislam, belum beriman. Fasilitas-fasilitas mewah, saudara-saudaraku, hanya kita dapatkan dari Allah kalau kita upgrade status. Ayatnya yang benar yang mana? Innamal muslimuna ikhwatun, atau B, innamal mu'minuna ikhwan, atau B? B. Selama kita masih cuma berislam tok, masih gampang pecah belah. Pasca 212 misalnya, mereka-mereka yang agresif tapi kurang ilmu, yang mendahulukan awal nafsu untuk kepentingan politik sesaat tanpa iman didahulukan, pecah. Karena yang bisa menyadari arti penting persaudaraan, karena yang bisa menyadari arti penting persatuan, hanyalah kalau orang itu beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Siap upgrade status? Dari apa menjadi apa? Dari muslim menjadi mukmin. Bulan Ramadan hanya bisa dinikmati oleh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bulan Ramadan tidak bisa dinikmati oleh orang-orang yang statusnya ya ayyuhalladzina aslamu. Kenapa? Karena kata-kata kutiba, kata-kata kutiba, kenapa bukan furidho? Kan harusnya wahai orang-orang yang beriman, kuwajibkan atas kalian berpuasa, begitu ya? Kalau kuwajibkan harusnya bahasanya apa, bahasa Arabnya? Ya ayyuhalladzina amanu furidho, atau ujiba, aujaba yujibu. Furidho, kami fardukan kepada kamu fardhu ain, atau aujaba yujibu, kami wajibkan atas kalian. Tapi kenapa ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba? Para ulama ahli nahwu diantaranya mengatakan, ahli bahasa mengatakan, kalau ada kata-kata kutiba, biasanya kewajiban ini tidak semua orang bisa menikmatinya, dan ada unsur-unsur yang menyulitkannya, yang menyusahkannya. Kutiba alaikumul qital, bukan furidu alaikumul qital. Perang enak apa enggak enak? Perang enak atau tidak enak? Apa bisa merdeka tanpa perang? Apa bisa berdaulat tanpa perang? Tidak. Makanya digunakan kata apa? Kutiba. Yang bisa menikmati shaum, siyaman fil nahar, di siang hari, wa qiyaman fil lail, hanyalah yang imanan wahtisaban, yang puasanya dan qiyamnya didasari oleh kekuatan iman, baru bisa menikmatinya. Kutiba. Saudara-saudara, saya kembali lagi kepada status. Ayatnya bunyinya bagaimana? Walau anna ahlal qura aslamu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama, atau ayatnya walau anna ahlal qura amanu wattaqau, mana yang benar? Amanu wattaqau. Karena yang bisa mencapai derajat takwa, kalau modalnya, bekalnya adalah imannya dulu. Ya. Kalau sudah ada bekal iman, baru punya kekuatan untuk bisa menjadi orang bertakwa. Andai, walau anna ahlal qura, andai satu penduduk negeri sudah beriman dan sudah bertakwa, gitu ya, telah beriman dan telah bertakwa, maka aku bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit. Pintu keberkahan dari langit pertama saya kira bukan sumber daya alam, tapi sumber daya manusianya. Malaysia diberikan sedikit sumber daya alam, tapi mungkin Malaysia diberikan nikmat pemimpin. Mungkin. Sumber daya alam Turki memang tidak sebanyak sumber daya alam Indonesia. Tapi pariwisata bagusan dialah ya. Tapi Turki diberikan nikmat sumber daya manusia yang pertama adalah kepemimpinan. Keberkahan dari langit adalah kalau diturunkan untuk Indonesia pemimpin yang adil. Sebab pemimpin yang adil itu la turaddu da'watuhu, tidak akan ditolak doanya. Doanya pemimpin yang adil saja, baru doa di malam hari, belum kerja, sudah sejahtera masyarakatnya. Baru doa pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang adil. Tiga golongan yang tidak akan pernah ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-imamul adil, was-saim hatta yaftur, wa da'watul mazlum. Pemimpin yang adil, orang yang sedang berpuasa di siang hari sampai dia berbuka, terus dikabulkan doanya, dan orang-orang yang terzalimi. Saudara-saudara, jadi isyarat dari Allah Subhanahu wa taala kenapa ada pemindahan kedutaan Amerika menjelang Ramadan, dan ini menjadi isu besar di dunia. Saya menangkap tanda zaman ini. Saya menangkap isyarat ilahiyah ini. Ini bukanlah sebuah kebetulan. Itu memang terang-terangan dilakukan oleh musuh Islam. Artinya umat Islam di bulan Ramadan mempersiapkan ketakwaannya untuk mempersiapkan kemenangannya insyaAllah. Dan itu berarti harus upgrade iman dari sekedar muslim menjadi mu'min, dari mu'min menjadi muttaqin. Takbir. Jelas modalnya untuk menang. Jelas. Nah sekarang bagaimana nih kira-kira takwa yang bagaimana yang harus kita persiapkan? Tapi sebelumnya iman yang seperti apa yang harus kita persiapkan? Saya mau ngecek boleh nggak di sini? Sekedar ini saja, sekedar apa namanya ya? Riset kecil-kecilan. Kalau saya bilang 2019 kelompok pertama, misalnya pro dua periode, bilang istiqomah gitu ya. Bilang apa? Kalau 2019 istiqomah. Yang kedua 2019 istighfar. Saya mau cek dulu, mau tes di sini. Saya mau yang kelompok pertama dulu, istiqomah dulu. 2019 jangan sentimen lah. Dan ini demokrasi, Anda gak usah takut. Enggak apa-apa kok ya. 2019 enggak ada ganti presidennya, enggak ada. Kan saya bilang cuma istiqomah atau istighfar. Sekarang yang kedua. 2019 kacau. Ini yang buat survei ini di mana ya mereka ya? Ini bikin survei kemudian survei dia paling tinggi di mana surveinya kira-kira? Setiap saya masuk masjid atau saya yang salah masuk masjid barangkali. Nadanya selalu begini, atau jamannya takut sama saya barangkali gitu ya, gak objektif ya. Jangan salah yang ngomong, antum coba sini. Sama gak kira-kira? Hah? Ini tanya anak-anak kalau gitu. Saudara-saudara, persiapkan dirimu. Salahuddin al-Ayyubi, sang pembebas Baitul Maqdis, setiap harinya dia bilang ketika memikirkan soal Baitul Maqdis, la tahmilul jibal. Maksudnya begini, andai Salahuddin al-Ayyubi diminta untuk memikul gunung, memikirkan pembebasan Baitul Maqdis lebih berat bagi dia. Itu obsesinya. Salahuddin al-Ayyubi digambarkan obsesinya untuk menjadi pejuang pembebas Baitul Maqdis, karena saat itu kondisi umat Islam juga sedang tercerai-berai. Kekuatan umat Islam juga saat itu susah untuk diajak menjadi pemenang. Tapi ada pemuda bernama Salahuddin, orang Kurdistan itu. Dan insya Allah di sini, di masjid ini saya melihat banyak generasi-generasi penerus Salahuddin Al-Ayyubi. Pemuda ini terkenal dengan qiyamul lailnya, betul? Silakan baca sejarahnya. Pemuda ini terkenal dengan puasanya, betul? Pemuda ini terkenal dengan menjaga kesucian dirinya, betul? Karena orang tuanya pun menikah bukan gara-gara pacaran kan, mencari pasangan yang bisa menjadi Baitul Maqdis satu sama lain, begitu kan? Lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ini orang yang tidak pernah berhenti menuntut ilmu. Bahkan setelah dia khatam semua ilmu umum, dia fokuskan ilmu agama. Salahuddin Al-Ayyubi ini orang sangat tunduk pada ulama. Usia mudanya sudah khatam berbagai macam bentuk keterampilan berperang. Saya bangga sama antum semua yang sudah belajar memanah. Tapi panah paling jaraknya berapa? Gitu. Harus latihan, tapi latihan juga menjadi sniper atau penembak target atau penembak reaksi. Ambil kartu anggota. Sebab saya perhatikan di tempat-tempat di mana ada lembaga-lembaga resmi, saya tidak ingin ucapkan lembaga apa namanya, kebanyakan orang-orang mata sipit semua yang latihan menembak, baik tembak reaksi maupun tembak target maupun menjadi sniper. Saudara, Israel itu menembak, snipernya menembak pemuda Palestina di perbatasan 700 meter dan dia mungkin 300 meter lebih jauh lagi karena memang penakut, itu bisa menembak 1 kilometer bahkan sampai 1,5 kilometer. 1,5 kilometer berarti berapa meter? Hah? Berapa? 1500 meter. Kalian memanah berapa meter? 15 meter. Jadi beda berapa? Andai kamu pegang panah ini semua, keterampilan cuma 15 meter, dia pakai sniper di sana, takbir gitu ya. Panah belum terlepas, semua sudah menjadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Harus latihan. Mulainya dari mana? Jangan sampai bulan Ramadan seperti ini pemuda-pemuda menjadi pemuda-pemuda yang loyo. Seperti dulu kita diledekin, bukannya hijau royo-royo tapi hijau loyo-loyo. Siap bangkit? Siap. Siap latihan? Siap. Siap ribot? Siap. Nonton bola siap begadang, tahajud lewat. Salahuddin Al-Ayyubi bisa menjadi bagian pembebas Baitul Maqdis dengan semua akhlaknya, dengan semua kesuciannya, dengan semua karakternya, dengan semua latihannya. Yang ada dalam pikirannya setiap hari, galaunya itu bukan mau nembak siapa, apalagi gara-gara diputusin kemudian galau, lempar ke laut pemuda kayak begini. Ada gak yang kayak begitu? Lihat aja status FB-nya, lihat statusnya itu. Kalau ada pemuda-pemuda Muslim kayak gitu, bilang ke laut aja deh lo. Tidak. Yang ikhwannya, bahkan yang akhwatnya, ketika ayahnya Salahuddin Al-Ayyubi yang usianya sudah tidak pantas menjomblo, ditawarkan jodoh keturunan sultan, ganteng, kaya, baik-baik. Kalau kalian jomblo ditawari akhwat keturunan sultan, cantik, solehah, kaya raya, bungkus atau jangan? Bungkus atau jangan? Yang jomblo, yang jomblo. Yang sudah menikah jangan berharap. Biarkan itu dalam khayalanmu. Yang jomblo dulu, bungkus atau jangan? Bungkus. Oh, Salahuddin Al-Ayyubi tidak. Kenapa tidak? Kakak, tidak ada yang salah dengan wanita itu. Dia wanita baik-baik, tapi not my taste. bukan selera saya. Kira-kira gitu. Jadi selera kamu yang bagaimana lagi? Keturunan sultan, cantik, kaya raya, saleha. Aku mau perempuan yang kunikahi nanti terlahir dari rahimnya yang bisa membebaskan Baitul Maqdis. Kal walida hasukla dalam bahasa Arabnya. Salahuddin al-Ayyubi itu hari-harinya seperti nenek yang kehilangan anak dan cucunya. Mencari dan mencari. Mencari dan mencari apa? Siapa yang bisa diajak bergabung, berjuang bersamanya membebaskan Baitul Maqdis. Anda tahu apa yang ada di dalam jiwanya Syekhul Salahuddin al-Ayyubi? Kenapa dia terpilih menjadi sosok pembela Baitul Maqdis? Kalau dia bilang, ya lal Islam, ya lal Islam, wa'ainahu tadrifani bidumu'a. Kalau dia udah bilang begitu, tanpa dirasakan air matanya mengalir di pipinya itu. Wahai umat Islam, tegakkah kamu biarkan Baitul Maqdis menjadi terjajah? Wahai pemimpin Islam, di mana kamu? Siapa kamu? Kenapa kamu tidak menjadi bagian pembebas Baitul Maqdis? Wahai para pemuda, pemuda Islam, jangan kau sia-siakan usia mudamu. Mana, mana tenagamu untuk pembebasan Baitul Maqdis? Wa ainahu tadrifani bidumu'. Itu yang ada di dalam jiwanya. Wahai para pengusaha muslim, wahai dokter muslim, wahai ahli IT muslim, wahai ahli desain grafis muslim, wahai guru-guru muslim, wahai orang-orang tua muslim, ya Islam. Wahai polisi muslim, wahai TNI muslim, ya Islam. Itu gerakan Salahuddin al-Ayyubi. Siap menjadi penerus Salahuddin? Tapi belum dapat jodoh saat itu. Sampai satu hari lagi ngaji dengan seorang syekh, gurunya. Tiba-tiba gurunya bilang, break. Sebentar, ada akhwat mau curhat. Bagaimana curhatannya? Guru, tidak ada yang salah sama laki-laki itu, tapi dia bukan selera saya. Kalau bukan selera kamu, kata si guru, lantas yang bagaimana lagi mau kamu cari? Keturunan baik-baik laki-laki itu. Saleh, harta cukup, melamar kamu. Saya mau suami yang akan menjadi pendamping saya nanti. Darinya saya dapat benih, darinya saya dapat pendidikan anak saya, agar anak saya bisa menjadi pembebas Baitul Maqdis. Al-arwahu junudu mujannadah, jomblowati yang sakinah akan diperjumpakan dengan jomblo-jomblo-jombloan sakinah pula. Tapi jomblo galau akan diperjumpakan pula dengan jomblo gati, jomblo hati yang galau. Kalian yang mana wahai para jomblo? Yang sakinah atau yang galau? Sakinah. Sakinah atau galau? Sakinah. Apa buktinya sakinah?